Kalpana konana, yang ubar panuan kalpana konana. Omat ahula di sangua nanana. Obat panu eta kalpana, tong dipake te bener kalpana konana. Belina bisa langsung ke apotik. Harga nagingan sabaraha duit. Kade tong meli ka toko besi. Kebisi disebut nu geloi. Eta ijel mau. Jika anu geloi meli ka toko besi. Tajel mau. E ari mane eling meni beko. Oh na na na na na kalpana konana, yang ubar panuan kalpana konana. Oh mata ula di sanguan na na na. Obat panu eta kalpana, tong dipake tebener kalpana konana. Kalpana konana, yang ubar panuan kalpana konana. Oh mata ulah di sangua nanana. Obat panu eta kalpana, tong dipake tebener kalpana konana. Kalpana konana, yang ubar panuan kalpana konana. Oh mata ulah di sangua nanana. Obat panu eta kalpana, tong dipake tebener kalpana konana. Belina bisa langsung ke apotik. Harga nagingan sabaraha duit. Kade tong meli ka toko besi. Kebisi disebut nu geloi. Eta ijel mau. Jika anu geloi meli ka toko besi. Tajel mau. He ari mane eling meni bego. Oh na na na na na kalpana konana, yang ubar panuan kalpana konana. Oh mata ula di sangua na na na. Oh batanu eta kalpana, tong dipake tebener kalpana konana.